إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد kita membaca hadis yang kelima. Itu lain dari hadisnya An Sufyan ibn Abdullah Ats-Tsaqafi radhiyallahu taala anhu qala qultu ya Rasulullah kulli fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ba'dak. Jadi Sufyan ibn Abdullah Ats-Tsaqafi beliau berkata, ini bertanya, meminta, ya Rasulullah, ajarkan kepadaku dalam perkara Islam ini suatu ilmu, kaulan, disini namanya ilmu, ya, yang aku tidak akan bertanya tentang apa yang aku tanyakan ini setelah engkau. Jadi yang cukupkan dengan apa yang dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saja. Qala, maka dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, qul amantu billah tsumma istaqim. Katakan, ya, aku beriman kepada Allah, tsumma istaqim, kemudian istiqomahlah kamu di atas keimanan tersebut. Jadi pengajaran yang ringkas, ya, tetapi kandungan apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini meliputi seluruh perkara agama dan kewajiban untuk seseorang mempelajari dan mengamalkannya sampai akhir dari kehidupannya. Ya, karena tidak mungkin seorang akan memiliki keimanan tanpa belajar, tanpa ilmu. Dan istiqamah di sini menuntut pengamalan terhadap ilmu hingga akhir dari kehidupan seseorang. Hadis ini diriwayatkan al-Imam Muslim di dalam kitab sahihnya. Kita lihat keterangan al-Imam Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah. Fahadha ar-rajulu talaba minan nabiy sallallahu alaihi wasallam kalaman jami'an lil khairi nafi'an musilan sahibahu ila al-falah. Lelaki ini, yakni sahabat Sufyan ibn Abdullah, beliau meminta dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sebuah ucapan yang jami', yang sifatnya menghimpun, ya, lil khair, terhadap kebaikan. Jadi ucapan yang jami artinya ringkas tetapi mencakup al-khair, kebaikan. Kemudian nafi'an, ya, bermanfaat. Musilan sahibahu ilal falah, ya, akan menyampaikan orang yang berpegang dengan ucapan tersebut. Sahibahu, yakni orang yang berpegang dengan ucapan tadi, ilal falah, kepada kebahagiaan. Di mana kebahagiaan yang dimaksud? Ya, kebahagiaan yang mutlak fi dunya wal akhirah. Fa amarahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bil iman billah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan si penanya ini untuk beriman kepada Allah. Di mana makna iman kepada Allah? Kata Imam Sa'di, alladhi yashmalu ma yajibu i'tiqaduhu min aqaidil imani wa usulihi wa ma yatba'u dhalika min a'malil qulubi wal inqiyadi wal istislami lillahi batinan wa zahiran. Di mana cakupan dari makna iman kepada Allah sebagaimana yang Nabi katakan di sini, amantu billah. Kul amantu billah. Katakan olehmu, aku beriman kepada Allah. Ucapan ini mencakup apa saja yang wajib untuk diyakini. Apa saja yang wajib untuk diyakini, baik itu yang terkait dengan arkanul iman, ya, as-sittah, rukun-rukun iman yang 6, maupun semua yang bercabang dari rukun iman yang 6 ini. Ya, karena 6 perkara yang disebutkan oleh Nabi pada hadis Jibril tentang arkanul iman ini pokok-pokoknya. Ya. Nah, di sana ada cabang-cabang dari 6 pokok ini yang ini juga masuk dalam cakupan apa? Iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian min aqaidil imani wa usulih, dari keyakinan-keyakinan keimanan dan pokok-pokoknya. Wa ma yatba'u dzalika min a'malil qulubi, dan yang mengikuti perkara-perkara keimanan terhadap semua yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk kita mengimaninya, dan yang mengikutinya min a'malil qulub, dari amalan hati, ya. Amalan hati banyak ragamnya, seperti ikhlas itu amalan hati. Kemudian tawakal itu juga amalan hati. Khauf, roja itu juga amalan hati. Cinta, benci itu juga amalan hati. Raghbah, rahbah itu juga amalan hati. Kemudian wal inqiyadi wal istislami lillahi, juga sikap inqiyad yakni ketundukan, wal istislam sikap pasrah menerima, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan, Allah perintahkan, Allah larang, maka kewajiban untuk kita tunduk dan menerimanya, tidak boleh membangkang ataupun membantah. Kemudian batinan wal zahiran, ya, baik yang sifatnya tersembunyi dari perkara-perkara yang ada di dada kita, di hati kita, maupun yang zahir yang tampak dari amalan lisan ataupun amalan anggota badan. Sehingga dengan demikian, ya, makna dari iman kepada Allah Subhanahu wa taala yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk Sufyan ibn Abdullah mengatakannya, yang tentunya yang dikehendaki di sini bukan hanya sekedar ucapan lisan, tapi betul-betul, ya, yang sesuai dengan apa yang ada di dalam hati, diikrarkan dengan lisan. Apa makna atau cakupan dari iman kepada Allah? Ternyata ini meliputi seluruh perkara syariat, ya, yang tampak ataupun yang tersembunyi. Baik. Sebagaimana kita ketahui kalau kata-kata yang di situ ada pasangan iman dengan Islam, fakir dengan miskin, albir dengan takwa, al-ithm dan udwan. Jika disebutkan salah satunya maka mencakup yang lainnya. Jika disebutkan secara bersamaan maka di situ terjadi perbedaan. Ya, sehingga ketika dikatakan beriman kepada Allah di sini meliputi dalamnya Islam yang itu terkait dengan amalan anggota badan. Adapun iman itu kaitannya dengan permasalahan amalan hati, keyakinan. Sehingga ketika disebutkan di sini iman kepada Allah maka meliputi seluruh syariat ini. Kemudian setelah seorang menjalankan apa yang menjadi konsekuensi keimanan kepada Allah, yakni, ya, sikap taat tunduk, zahiran wa batinan, ya, secara lahir dan batin kepada aturan syariat Allah Subhanahu wa taala, Selanjutnya kata Al-Imam Sa'di, ثم الدوام على ذلك والاستقامة عليه إلى الممات. Kemudian setelah itu, maka suatu keharusan baginya untuk mudawamah, ya, terus menerus, ya, melazimi, ya, keterikatan kepada syariat ini secara lahir dan batin. Kemudian istiqamah di atasnya, ya, istiqamah diistilahkan kemudian mulazamatut ta'atillah, yakni mulazamah senantiasa menetapi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala ilal mamat, hingga sampai kepada kematian. Nah, orang yang demikian inilah orang yang akan meraih kebahagiaan yang hakiki di dunia dan di akhirat. Ya, karena di dunia tidak akan seorang mendapatkan kebahagiaan tanpa adanya iman. Dan demikian pula di akhirat, seorang tidak akan mendapatkan kebahagiaan tanpa adanya iman. Ya, dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "La tadkhuluna al-jannah hatta tu'minu." Kalian tidak akan masuk ke dalam jannah hingga kalian beriman. Dikarenakan jannah hanya dihuni oleh orang-orang yang beriman. Yang tidak memiliki iman tidak akan bisa masuk ke dalam jannah. Ini kebahagiaan akhirat. Adapun kebahagiaan dunia, ya, ini sebagaimana pada hadis yang diriwayatkan Imam Muslim juga dari sahabat, ya, Suhaib Ar-Rumi, Suhaib ibn Sinan Ar-Rumi, dikana Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyatakan, "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair wa laisa zalika illa lil mu'min." Sungguh mengagumkan urusan orang yang beriman. Seluruh perkaranya baik baginya, dan yang demikian tidak ada, ya, kecuali bagi orang yang beriman. Kita tahu kehidupan ini kan tidak lepas dari perubahan. Namanya di dunia, ya, tidak ada yang tetap. Silih berganti antara kebahagiaan, ya, dengan lawannya, antara kegembiraan dengan lawannya. Terus-menerus seperti itu. Tapi urusan orang yang beriman, bagaimanapun perubahan yang terjadi di dalam kehidupannya, senantiasa baik baginya. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "In asabathu sarra syakara, fa dzalika khairun lahu, wa in asabathu dharra sabara, fa dzalika khairun lahu." Jika dia mendapatkan kegembiraan, dia bersyukur, maka yang demikian menjadi kebaikan baginya. Jika dia mendapatkan kemudharatan, dia sabar, yang demikian juga menjadi kebaikan baginya. Ya, tidak ada orang yang akan menyikapi keadaan-keadaan yang berubah itu dengan sikap yang semestinya, kecuali orang yang beriman. Sehingga bagaimanapun perubahan yang terjadi pada kehidupannya, ya, hatinya senantiasa tenang. Bukankah ketenangan hati faktor utama kebahagiaan? Jawabannya iya. Ya, orang yang tidak tenang hatinya tidak akan merasakan kebahagiaan sama sekali. Oleh karena itu, ya, semangat setiap kita untuk bisa meraih ketenangan hati, yang itu tidak lain kecuali dengan keimanan. Kemudian, kenapa istiqamah ini demikian penting? Ya, jawabannya, dikarenakan nilai dari amalan seorang ini bergantung kepada akhirnya, ya. Dalam hadis Abi Sa'id riwayat al-Imam al-Bukhari, Nabi menyatakan, "Innamal a'mal bi khawatimiha." Sungguhnya amal-amal itu nilainya bergantung kepada akhirnya. Nah, karena kita tidak mengetahui akhir kehidupan kita itu kapan. Yang jelas, yang namanya orang yang hidup mesti ada akhirnya. Kita tidak tahu kapan akhir kehidupan kita. Ya, maka ini berkonsekuensi untuk kita setiap saat, ya, berusaha untuk terus menjaga ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ya seseorang berubah keadaannya. Meskipun kita ya ketahui bahwa ya nasib seluruh hamba ya sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala gariskan dan tidak mungkin ada perubahan dari apa yang telah Allah takdirkan. Karena perkara takdir ini perkara yang tersembunyi, rahasia Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kita sebatas berusaha, beramal sebagaimana yang dibimbingkan oleh Nabi, i'malu wa kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Berbuatlah kalian karena masing-masingnya akan dimudahkan. Ya, untuk sampai pada ketetapan yang Allah tetapkan bagi orang tadi. Sehingga siapa yang menginginkan kebahagiaan, maka tentunya dia berjuang untuk bagaimana dia terus di atas agama ini dan Allah menutup kehidupannya ya, di atas agama ini. Wa huwa nadhiru qawlihi ta'ala, dan apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hadisnya ini sebanding ya dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surat Fussilat ayat yang ke-30. Artinya dari sisi makna apa yang disabdakan oleh Nabi ini sebanding dengan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kitabnya. Allah menyatakan innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabb kami adalah Allah. Ini sebagaimana ucapan Nabi, amantu billah. Ya. Kemudian tsumma istaqamu, kemudian mereka istiqamah. Ini sebanding dengan perintah beliau tsumma istaqim. Jadi ungkapan Rabbunallah ya, ini sama dengan ucapan Nabi kul amantu billah. Nah, orang-orang yang mereka menyatakan kami beriman kepada Allah dan mereka betul-betul merealisasikan keimanan mereka zahiran wa batinan, kemudian mereka istiqamah di atas keimanan tersebut hingga wafatnya. Tatanazzalu alaihimul malaikatu, maka para malaikat akan turun mendatangi mereka. Ya, para ahli tafsir menyebutkan bahwa ini ya, yakni peristiwa ini ketika si hamba atau hamba-hamba tadi sampai pada ujung dari kehidupannya menjelang wafatnya pada kondisi yang sangat kritis. Ya. Yang pada kondisi ini sekali lagi orang keumuman dalam keadaan takut menghadapi apa yang akan dihadapinya. Maka para malaikat datang kepada mereka dan menghibur dengan menyatakan yakni alla takhafu wa la tahzanu, jangan kalian takut dan jangan kalian bersedih hati. Yakni takut dengan apa yang akan dihadapi dari permintaan pertanggungjawaban Allah Subhanahu wa taala, di mana seorang tidak akan mungkin bisa mengelak sedikit pun kalau pertanggungjawaban di dunia. Ya, orang bisa saja istilahnya memanipulasi data, ya. Itu kalau di dunia. Tapi permintaan pertanggungjawaban di akhirat, ya, di hadapan Zat yang Maha mengetahui. Ya. Maka setiap kita harus senantiasa mengingat ini, dan mereka yang betul-betul ya berusaha untuk mewujudkan keimanan pada kondisi yang semisal ini, para malaikat memberikan hiburan, jangan kalian takut dengan apa yang akan kalian hadapi, jangan pula kalian bersedih hati dengan apa yang kalian tinggalkan. Kemudian kata mereka, wa abshiru, bergembiralah kalian bil jannatil lati kuntum tu'adun, bergembiralah kalian dengan jannah ya yang akan kalian masuki, yang kalian dulu dijanjikan. Allah menjanjikan jannah untuk orang-orang yang beriman. Ya. Dan di sini dihibur oleh para malaikat hamba yang beriman ini, ya, dengan bahwa jannah betul-betul, ya, menjadi tempat tinggal yang akan dimasuki oleh mereka. Dan ini, ya, tentu hiburan yang sangat besar. Ketika seorang dalam keadaan khawatir, dalam keadaan takut, datang hiburan yang demikian besar ini. Kata Al-Imam As-Sa'di rahimahullah, فَرَتَّبَ عَلَى الْإِيمَانِ وَالْإِسْتِقَامَةِ السَّلَامَةَ مِنْ جَمِيعِ الشُّرُورِ وَخُسُولَ الْجَنَّةِ وَجَمِيعَ الْمُحَابِ. Maka di sini Allah subhanahu wa ta'ala mengaitkan balasan antara keimanan dan istiqamah yang ditempuh oleh hamba tadi dengan keselamatan. Ini berupa balasannya, keselamatan min jami'i syurur, dari seluruh bentuk-bentuk bahaya. Ya. Kenapa? Karena di sini para malaikat mengatakan la takhafu, ya. Jangan kalian khawatir, jangan kalian takut. Artinya kalian akan selamat. Ya, jangan kalian takut. Kemudian wahusulul jannah, dan dengan didapatkannya jannah oleh mereka, ya, sebagaimana ucapan para malaikat tadi, wa abshiru bil jannah, wa jami'al muhab, dan segala bentuk perkara yang disenangi, yang disukai akan didapatkan oleh hamba tadi, dikarenakan siapa saja yang Allah subhanahu wa ta'ala masukkan ke dalam jannah, dia akan mendapatkan semua yang dia inginkan. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan lahum ma yasha'un, bagi mereka apa saja yang mereka inginkan. Ya, oleh karena jika kita menginginkan apa yang kita inginkan itu mendapatkannya, maka yang seperti ini hanya adanya di mana? Di jannah. Walaupun di dunia, ya, terkadang bisa terwujud, terkadang tidak, dan yang didapatkan juga, ya, sering-seringnya, bahkan ini sifat yang ada pada dunia. Kenapa dikatakan dunia? Ya, karena senantiasa lebih rendah daripada apa yang dikira atau disangka oleh seorang. Sebelum seorang memiliki sesuatu dari urusan dunia ini, ya, dia mungkin mengira, ah, kalau sudah memiliki ini akan demikian, demikian. Ternyata begitu betul-betul memiliki, kok cuma kayak gini, kan seperti itu. Itulah dunia. Adapun, ya, kenikmatan akhirat, kenikmatan jannah, maka keadaannya sebagaimana yang dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma la ainun ra'at wa la uzun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar. Kenikmatan yang tidak pernah dilihat, tidak pernah didengar, dan tidak pernah terlintas di dalam hati seorang. Artinya, ya, ini sebagai gambaran bahwa seorang membayangkan kenikmatan yang paling puncak yang bisa dia bayangkan, kenikmatan jannah itu senantiasa di atas apa yang bisa dibayangkan tadi. Kemudian waqad dallat nususul kitab wa sunnati al-kathirah ala anna al-imana yashmalu ma fil qulubi min al-aqaidi as-sahihah wa amali al-qulubi min ar-raghbati fil khairi war-rahbati min asy-syarr wa iradati al-khairi wa karahati syarri wa min a'malil jawarih wa la yatimu dhalika illa bithabati alaihi. Dan nas-nas dari Alkitab dan As-Sunnah yang demikian banyak telah menunjukkan bahasanya keimanan itu mencakup apa-apa yang ada pada hati, yang ada di hati, minal aqaidis sahihah, dari keyakinan-keyakinan atau akidah-akidah yang sahihah. Ya, karena kita ketahui namanya akidah itu bisa sahihah, bisa batilah. Ya, akidah sahihah, akidah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, akidah itu ahli sunnah wal jamaah. Adapun akidah yang batilah itu semua yang menyelisih ajaran Rasulullah SAW, baik itu akidah khawarij, ya, Murji'ah, ya, Syiah, ya, dan berbagai kelompok yang menyempal dari Islam ini, dari ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini terkait dengan aqaid, aqidah, ya. Kemudian wa a'malil qulub. Demikian juga, ya, masuk dalam cakupan apa yang ada di hati selain keyakinan juga amalan. Ya, amalan yang itu amalan sifatnya amalan hati. Minar raghbati fil khair. Baik yang sifatnya ar-raghbah, kecintaan dan semangat di dalam menempuh kebaikan. Ya, sebagaimana kita ketahui raghbah, ya, ini tempatnya di hati. Dan seseorang yang betul-betul cinta kepada kebaikan ini akan nampak pada amalan, ya, amalan anggota badannya. Kemudian warahbati minasyar, demikian juga, ya, rahbah, kebencian dari kejelekan. Ini juga akan nampak orang yang benci terhadap kejelekan, meskipun asal dari rahbah ini amalan hati, ini akan nampak pada amalan-amalan yang tampak, baik dari itu lisannya ataupun anggota badannya. Kemudian wa iradatil khair wa karahatis syar. Demikian pula, ya, keinginan kepada kebaikan dan kebencian kepada kejelekan ini pada asalnya adalah di hati. Ya, tetapi suatu kemestian, ya, keadaan hati ini akan tampak, ya, pada amalan-amalan anggota badan ataupun masuk dalamnya amalan lisan. Kemudian wa min a'malil jawarih, dan cakupan dari keimanan itu juga meliputi amalan-amalan anggota badan. Al-jawarih di sini, ya, tentunya tidak lepas darinya amalan lisan. Sehingga dari sini menunjukkan kepada kita namanya keimanan yang jujur itu akan berimbang antara apa yang ada di dalam hati yang tersembunyi di dalam dada dengan apa yang ditampakkan pada amalan-amalan anggota badan. Ini kejujuran keimanan. Kemudian wala yatimu dzalik illa bisabati alaihi, dan tidaklah akan sempurna yang demikian itu hingga seseorang sampai kepada kebahagiaan, ya, setelah dia beriman, kecuali dengan kokoh tegar di atas keimanan tersebut. Ya, tentunya dalam hal ini banyak-banyak kita mengambil ibrah, pelajaran yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan pada sebagian hamba-Nya. Ya, di mana terjadi inqilab, yakni perubahan, berbalik, ya, keadaannya yang sebelumnya cinta kepada sunnah kemudian justru menjadi dai kepada bidah, bahkan sebagian di antara mereka sampai murtad dari Islam. Ya, padahal sebelumnya, ya, dikenal sebagai orang yang membela sunnah. Dan ini pelajaran yang Allah berikan dari masa ke masa. Muqatil ibn Sulaiman al-Mufassir, ya, siapa yang memuji dia sebagai orang yang paling mengerti tentang tafsir, ya, pada zamannya? Al-Imam Asy-Syafi'i, ya, bukan tanggung-tanggung yang memujinya, Al-Imam Asy-Syafi'i. Tetapi ternyata, ya, dia berubah keadaannya yang semula membela sunnah kemudian menjadi seorang mujassimah, ya, yang menyerupakan sifat-sifat Allah dengan yang ada pada makhluk. Demikian terus Allah Subhanahu wa ta'ala menguji, ya, dari hamba-hambanya dengan adanya dari sebagian mereka yang berubah keadaannya, juga untuk menunjukkan siapa yang betul-betul mengikuti kebenaran ataupun orang-orang yang fanatik terhadap orang per orang. Oleh karena itu, ya, untuk kita bisa meraih sabat maka banyak-banyak kita berdoa kepada Allah dan menempuh upaya ya, dengan kita berbenah dan terus menambah ya, ilmu kita, karena tidaklah suatu amalan akan menjadi baik kecuali dibangun di atas ilmu dan di atas niatan yang lurus. Kemudian mohon senantiasa kepada Allah untuk diberikan keistiqomahan hingga akhir dari kehidupan kita. Wallahu ta'ala alam. Wa nafala bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Hadis berikutnya untuk semuanya menghafal, saya bacakan. Al-hadis sadis an Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Muttafaqun alaihi. Pada hari Ibnu Amr ya, Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma, dia berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, maknanya seorang muslim adalah seseorang yang kaum muslimin selamat dari gangguan lisannya dan gangguan perbuatannya. Kemudian seorang muhajir, seorang yang berhijrah, hakikatnya adalah seorang yang meninggalkan apa saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa zada at-Tirmidzi wa an-Nasa'i, dan Al-Imam At-Tirmidzi juga Al-Imam An-Nasa'i menambahkan ya, dari riwayat Al-Bukhari dan Muslim dengan tambahan wal mu'minu man aminahun nasu ala dimaihim wa amwalihim. Adapun orang yang beriman adalah seseorang yang manusia merasakan aman dari gangguan terhadap darah-darah mereka dan harta-harta mereka. Ini seorang mukmin, seseorang yang manusia merasakan aman dari gangguan dari si muslim tadi terhadap darah-darah mereka maupun harta-harta mereka. Inilah orang mukmin yang hakiki. Kemudian wazada al-Baihaqi. Ya. Al-Baihaqi menambahkan riwayat dari selain yang disebutkan Imam Bukhari dan Muslim, juga Al-Imam At-Tirmidzi dan An-Nasa'i pada riwayat al-Baihaqi. Wal mujahidu man jahada nafsahu fi ta'atillah. Adapun seorang mujahid ya, seorang pejuang yang hakiki adalah seseorang yang berjuang untuk menundukkan jiwanya agar senantiasa dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini hadisnya cukup panjang, insyaallah masih ada waktu 2 minggu. Ya, masih ada waktu 2 minggu. Baik, wallahu a'lam.